بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الحمد لله. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Baik, masih pada penjelasan musannif rahimahullah ta'ala tentang akibat buruk dari kemaksiatan. Bahwasannya kemaksiatan merupakan sebab kerendahan, kehinaan seorang hamba. Baik, sebelumnya kita membaca penjelasan mualif rahimahullah ta'ala tentang keadaan seorang yang bertaubat, yang jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam maksiat, kemudian dia taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apakah orang tersebut, keadaan dia setelah taubat itu lebih baik ya, derajatnya atau tidak ya. Tidak bisa menempati kedudukan yang semula atau berada di bawah kedudukan yang sebelumnya sebelum dia terjatuh pada maksiat ya. Baik, beliau permisalkan dua orang yang menaiki tangga ya, tangga kemuliaan yang tidak berujung ya. Kemudian salah satunya terjatuh dari tangga yang dia berada padanya. Nah, setelah jatuh dia kembali naik lagi dari tangga tersebut. Maka tentunya orang yang tidak pernah jatuh, dia senantiasa naik, dia berada dalam ketaatan, itu lebih tinggi. Baik, qala rahimahullah wa hakama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala baina ta'ifataini hukman maqbula. Kemudian beliau rahimahullah taala menukilkan ucapan syekhnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau berkata, dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala menghukumi di antara dua kelompok tadi, di antara dua kelompok, dua golongan manusia dengan hukuman yang, hukum yang adil, hukum yang diterima. Faqala at-tahqiqu anna minata ibin man ya'udu ila arfa min darajatihi. Maka tahqiqnya bahwasanya di antara orang yang bertaubat ya, di antara manusia yang terjatuh pada dosa, jatuh pada kemaksiatan, kemudian dia bertaubat, maka dia kembali setelah taubatnya tersebut pada derajat yang lebih tinggi dari derajat semula sebelum dia terjatuh pada maksiat. Dengan taubatnya dia tadi, dia mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dari kedudukan semula sebelum terjatuh pada dosa. Wa minhum man ya'udu ila misli darajatihi. Dan di antara mereka, ya, kelompok kedua dari orang-orang bertaubat, dia kembali pada posisi semula, pada derajat dia sebelumnya, sama sebelum berbuat maksiat dengan setelah dia berbuat maksiat dan bertaubat. Wa minhum man la yasilu ila darajatihi. Dan di antara mereka, kelompok ketiga, orang yang bertaubat itu tidak mampu, tidak sampai kepada derajat sebelumnya. Derajatnya lebih rendah dari derajat sebelum dia terjatuh pada maksiat. Ya. Walaupun dia sudah taubat, ya. Walaupun dia bertaubat dari kemaksiatannya tadi. Baik, ini tiga keadaan orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditinjau dari jujur dan benarnya taubat dia. Taib qala rahimahullah qultu wa hadza bihasabi quwwati taubati wa kamaliha. Maka keadaan yang tiga tadi, tiga macam keadaan orang bertaubat itu sesuai dengan kuatnya taubat seseorang dan sempurnanya taubat seseorang. Wa ma qala wa ma ahdatsatul maksiatu lil abdi minadz dzulli wal khudu'i wal inabati. Dan tergantung dengan sesuatu yang ditimbulkan oleh kemaksiatan. Setelah maksiat tadi, apa yang terjadi pada dia? Kalau terjadi pada dia, dia jatuh pada maksiat, kemudian menjadikan dirinya merendahkan hatinya, ya. Bertambah khudu'nya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertambah inabahnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perkara yang ditimbulkan kemaksiatannya, dia menunjukkan dia sangat menyesali, sangat merasa dirinya orang yang lemah, ya. Wal hadzar wal khauf minallahi. Kemudian karena sebab kemaksiatannya tadi, dia sangat berhati-hati dan takut, ya, khawatir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Khawatir, sangat takut. Setiap saat khawatir azab Allah jatuh pada dirinya, azab Allah menimpa dia. Wal buka min khasyatillah, dan kemaksiatannya tadi menimbulkan pada dirinya itu penyesalan yang besar. Setiap saat dia menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala faqat taqwa hadhil umur, maka akibat-akibat ini tadi yang ditimbulkan oleh kemaksiatannya dia, dia mengambil pelajaran dari maksiatnya itu, ya. Dia mengambil ibroh daripada kejadian yang dia alami, ya. Maka inabahnya dia, khaufnya dia, bukanya dia itu menjadi kuat, menjadi besar pada dirinya, ya. Maka orang yang demikian ini hatta ya'udata ibu ila arfa'a min darajatihi. Kalau demikian keadaannya orang yang bertaubat, ya, bertambah zulnya kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah khaufnya kepada Allah, ya, senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang demikian dia kembali dari taubatnya kepada derajat yang lebih tinggi dari derajat sebelum dia terjatuh pada dosanya. Qala yasira ba'da taubati khairan minhu qablal khati'ati. Maka dia menjadi lebih baik setelah taubat dia dibanding dengan keadaan dia sebelum jatuh pada kesalahan, ya. Maka dosanya dia berfaedah, bermanfaat untuk dia. Qala fa hadza qad takunul khati'atu fi haqqihi rahmatan. Maka yang demikian ini, orang yang seperti ini, orang yang mengambil pelajaran dari apa yang dia alami, pada dirinya kekeliruan dia, dosa dia itu menjadi rahmat bagi dia, ya. Maka diungkapkan sebagian salaf menyatakan rubba dzambin adkhalal mar'a aljannah, ya. Rubba dzambin, terkadang satu dosa itu menyebabkan seseorang masuk jannah. Ini tadi dengan taubat yang sungguh-sungguh, dengan keadaan lebih baik setelah dia jatuh pada dosa. Sebaliknya rubba hasanatin adkhalal mar'a an-nar. Terkadang satu kebaikan, ya, dia menganggap besar kebaikan tadi, dia menganggap baik dengan kebaikan tadi, ya. Dia merasa ujub dengan kebaikan tadi, ya. Masukkan dia ke dalam an-nar, ya. Taib qala fa innaha nafatan huda al-ujub, ya. Dengan dosa yang dia terjatuh padanya tadi, ya, hilang dari dianya, dari dirinya penyakit ujub, ya, yang semula mungkin dia merasa ujub lebih dibanding orang lain, ya, merasa memiliki keutamaan dibanding orang lain, ternyata jatuh pada dosa, ya, ternyata dia juga jatuh pada jurang dosa, ya, maka hilang ujubnya dia. Wa khalasathu min thiqatihi bi nafsihi wa idlalihi bi a'malihi, ya. Dan hilang dari dia, ya, bersih dari dirinya thiqahnya dia pada diri dia sendiri, ya, percaya diri yang berlebihan yang meninggalkan Allah subhanahu wa ta'ala, menganggap dirinya cukup, ya sudah, saya aman, saya akan mendapatkan kebaikan, ya. Karena saya berbuat amal soleh terus, gitu. Saya berbuat baik, saya orang baik, ya. Saya akan mendapatkan kebaikan, gitu. Maka dengan jatuhnya dia dari dosa, ke dalam dosa tadi, menghilangkan itu, ya. Tikohnya dia pada dirinya sendiri. Wa idlalihi bi amalihi, dan hilang dari dia menunjukkan amalan-amalan dia, ya, menampak-nampakkan amalan dia, ya, itu saya, itu juga saya, itu juga amalan saya, itu bersih hilang dengan jatuhnya dia dalam dosa tadi, ya. Qala wa wada'at khadda dara'atihi wa dhullihi wa inkisarihi ala atabati babi sayyidihi wa maulahu. Dan sebab dosanya dia tadi membuat dirinya merendahkan diri, ya, di hadapan pintu Rabbnya, ya, pintu tuannya, pintu pelindungnya, yakni di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, sudah merasa rendah dirinya, ternyata dia jatuh pada perkara yang buruk, perkara yang sangat hina, ya. Qala wa arrafathu qadrahu, dan kemaksiatannya dia tadi mengenalkan dia tentang kadar dirinya, ya. Mengenal kadar dirinya, ya. Mengetahui kadar dirinya. Ternyata dia orang biasa, manusia biasa, jatuh pada dosa, ya. Qala wa ashadatu faqrahu wa daruratahu ila hifdhi sayyidihi wa maulahu lahu. Kemudian perbuatan maksiatnya dia tadi, perbuatan dosanya dia tadi mempersaksikan kepada dia tentang kebutuhan dia, kefakiran dia, ya. Kebutuhan yang daruri, darurat kebutuhan dia terhadap penjagaan tuannya, penjagaan pelindungnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dia merasa sangat butuh kepada penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ila afihi anhu wa mafiratihi lahu. Demikian pula mempersaksikan tentang butuhnya dia terhadap ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajat min qalbihi sawlata ta'ati, dan keluar dari dalam hatinya serangan dari merasa bangga dengan amalan-amalan ketaatan, ya. Itu tadi ujub, ya, sum'ah, ya, merasa lebih tinggi dengan ketaatannya tadi. Qala wa kasaratan fahu an yasmuqa biha au yatakabbara biha, ya. Dan mematahkan hidungnya. Ini ungkapan untuk menunjukkan bahwasannya dia sadar tentang kecilnya diri dia, ya. Tidak apa-apa dia, bukan apa-apa dia, ya. Tidak punya kemampuan yang hakiki dia, ya. Maka tidak pantas dia takabur, ya. Tidak pantas dia ujub, ya. Qala au yara nafsahu biha khairan min ghairihi, dan menghilangkan dari dia perasaan merasa lebih baik dibanding orang lain, ya. Merasa lebih baik dari orang lain dengan dosanya tadi, hilang perasaan itu, ya. Baik, maka ini diantara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah menegur dia, ya. Dia ternyata jatuh juga pada dosa. Qala wa aqafathu baina yaday rabbih mawqifal khata'inal mudhnibin, maka dengan dosanya tadi menghadapkan dia, ya, di hadapan Rabb-nya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seorang yang banyak dosa dan banyak salahnya, ya, merasa berdosa di hadapan Rabb-nya, merasa berdosa di hadapan tuannya. Naqisar ra'si baina rabbi, maka dia pun tertunduk kepalanya di hadapan Rabb-nya, mustahiyan minhu khaifan wajila, ya. Malu yang sangat di hadapan Rabb-nya, sangat takut dengan azab-Nya dan sangat gemetar. Muhtaqiran li ta'atihi, dengan itu dia merasa remeh ketaatan yang dia lakukan, kebaikan, amal soleh yang dia kerjakan, itu tidak ada apa-apanya. Musta'ziman li ma'siyatihi, menganggap besar kemaksiatan dia. Ya. Dosanya dia anggap sesuatu yang sangat besar, kalau seandainya Allah menghukum dia dengan dosa dia, maka akan binasa dia. Qala qad arafa nafsahu bin naqsi wadzam, maka dosanya dia tadi, maksiatnya dia tadi, jatuhnya dia kepada lubang dosa itu mengenalkan dirinya tentang kekurangan dia, tercelanya dia, ya. Wa rabbuhu mutafarridun bil kamali wal hamdi wal wafa, sedangkan yang bersendirian dalam kesempurnaan pujian adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika seorang hamba dia berada dalam kebaikan terus-menerus, maka mungkin muncul pada dirinya anggapan, ya, sikap merasa baik, ya, merasa lebih dibanding orang lain. Nah, dengan dosa itu Allah Subhanahu wa taala menegur dia, ya, mengingatkan dia keadaan dia yang sebenarnya, ya. Nah, orang yang seperti ini maka dia lebih baik kedudukannya setelah taubat dia. Setelah jatuh pada dosa kemudian taubat, kedudukannya lebih tinggi dibanding sebelum dia jatuh pada dosanya. Qala kama qila ista'tharallahu bil wafa'i wa bil hamdi wa wallal malamatar rajula. Allah Subhanahu wa taala sendirian yang mengkhususkan dirinya dengan wafa, ya, penunaian hak yang sempurna, menunaikan hak yang sempurna, wabil hamdi, dan dengan pujian. Pujian yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wawalal malama tarrojula, dan memberikan malama kekurangan-kekurangan pada manusia. Ya. Baik. Qala fa ayu nikmatin wasolat minallahi ilahi istaghfaroha ala nafsihi. Ini keadaan orang yang taubatnya menjadikan dia lebih baik dari yang sebelumnya, ya. Maka setiap nikmat yang sampai dia kepada dia dari Allah Subhanahu wa taala, dia menganggap banyak, ya. Walaupun di mata manusia sepele nikmatnya, ya. Tetapi menurut dia, wah, ini nikmat yang sangat besar, ya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar untuk dia. Wa ra'a nafsahu dunaha, dan dia menganggap saya tidak pantas dapat nikmat ini, ya. Saya tidak berhak dengan nikmat yang besar ini, gitu. Walam yaroha ahlan naha, dan dia menganggap dirinya tidak pantas, tidak berhak terhadap nikmat tersebut, ya. Baik, maka yang demikian menunjukkan betapa besarnya rasa syukur dia terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebaliknya, wa ayyun nikmatin au baliyatin wasalat ilahi ra'a nafsahu ahlan lima huwa akbaru minha. Dan bencana apapun, ya, musibah apapun yang menimpa dia, ya, tertusuk duri, ya, atau yang lebih besar daripada itu, ya, atau yang lainnya, maka dia menganggap bahwasanya dia berhak mendapatkannya. Dia menganggap ini sebab dosa dia. Dia berhak mendapatkan bencana tersebut, mendapatkan musibah tersebut, ya. Menganggap dirinya berhak mendapatkannya. Wa ra'a anna maulahu qad ahsana ilaihi id lam yu'aqibhu ala qadri jurmihi wala satrihi, ya. Dan bahkan dia merasa bahwasannya Rabbnya Subhanahu wa taala telah berbuat baik kepada dia, di mana Allah hanya menghukum dengan yang kecil itu tadi, ya, tertusuk duri, terkena senjata, misalkan peso, ya, atau yang lainnya, ya. Dia merasa Allah berbuat baik pada dia. Hanya sekedar ini hukumannya. Allah tidak menghukum sesuai dengan kadar dosa dia, ya. Bahkan tidak setengahnya. Setengahnya saja tidak. Setengah dosanya tidak dihukum penuh, ya. Wala adna juz'in minhu, bahkan tidak yang kurang daripada bagian dari dosa dia, ya. Sebagian kecil dari dosa dia tidak sepenuhnya dibalas. Hukumannya tadi, musibahnya itu tidak lebih besar atau bahkan tidak sepadan dengan bagian dosa dia yang paling kecil, gitu. Maka dia bersyukur, ya. Maka dia merasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Qala fa inna ma yastahiquhu minal uqubati la tahmilul jibalur rasiyat. Karena sesungguhnya hukuman yang sebenarnya, ya, hukuman yang sepantasnya dari dosa dia tadi, la tahmiluhul jibal ar-rasiyat, tidak mampu ditanggung oleh gunung-gunung yang keras, yang kokoh, ya. Itu dosa dia. Kalau hukuman dosa dia ditimpakan pada gunung, itu pun tidak akan mampu gunungnya, gitu. Maka fadlan an hadzal 'abdid dha'ifil 'ajiz, ya. Maka lebih-lebih kalau ditimpakan kepada hamba pendosa itu sendiri yang lemah, ya. Kenapa? Fa inna dzamba wa in saghura, maka ketahuilah bahwasannya dosa walaupun kecil, ya. Dosa walaupun remeh, fa inna muqabalahul 'azimul ladzi la syai'a a'dhamu minhu. Maka sungguhnya dosa tersebut berhadapan dengan zat yang maha agung, ya, yang tidak ada suatu pun yang lebih besar darinya, ya. Walaupun kecil dosamu, tetapi engkau melakukan dosa tersebut dalam keadaan bertentangan, ya, melanggar dari perintah, dari larangan Zat yang Maha Agung. Qala al-kabirul ladzi la syai'a akbaru minhu, ya. Zat yang Maha Besar, yang tidak ada sesuatu pun yang lebih besar darinya. Maka itu Zat yang engkau durhakai ketika engkau melakukan dosa, walaupun kecil dosa itu menurut pandangan manusia. Qala al-jalilul ladzi la ajalla minhu wa la ajmal. Zat yang Maha Agung, yang tidak ada yang lebih agung dari dia, tidak ada yang lebih indah dari dia. Qala al-mun'imu bijami asna bin ni'am daqiqiha wa jaliliha. Pemberi nikmat dari segala macam nikmat yang ada pada dirimu, maka engkau memaksiatinya, engkau mendurhakainya, ya. Segala macam nikmat yang besar maupun yang kecil, ya, itu datangnya dari Dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kamu maksiati ketika engkau berbuat dosa, walaupun dosa itu kecil. Maka min akbahil umur wa afdha'iha wa asna'iha fa inna muqabalatal udhama wal ajilla wa sadatin nas bimisli dhalika yastakbahuhu kullu ahadin mu'minun wa kafirun, ya. Di antara perkara yang paling buruk, ya, paling jelek, ya, membalas orang mulia, orang besar, ya, pemimpin manusia dengan perbuatan yang demikian tadi, ya. Kalau kamu diberi nikmat oleh seorang pembesar, pemimpin, ya, penguasa, kemudian kebaikan pemimpin tadi, ya, kebaikan dari pemimpin itu yang kamu diberikan kepada kamu, engkau gunakan untuk perkara yang membuat marah pemimpin tadi, ya, maka itu perbuatan yang paling buruk, ya. Di setiap orang, mukmin maupun kafir, ya, maka orang kafir pun akan mengingkari, ya, kamu diberi kebaikan tambah berbuat buruk kepada orang yang memberi kebaikan, ya, kamu gunakan untuk perkara yang membuat murka orang yang memberi kebaikan kepadamu tadi, ya. Itu kalau manusia kebaikannya tidak seberapa, ya kan, pemberiannya tidak seberapa, ya. Nah, bagaimana lagi kalau itu terjadi pada Rabbul Alamin, ya, yang menciptakan kamu, memberi rizki kamu, menghidupkan kamu, ya, seluruh nikmat yang ada pada dirimu itu dari Dia. Baik, maka bagaimana bisa engkau gunakan nikmat tersebut untuk perkara yang membuat murka, membuat marah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala wa ardhalun nas wa asqatahum muru'atan man qabalahum birradail. Ini tabiat manusia yang rendahan, manusia yang tidak punya harga diri, ya, tidak punya kemuliaan sama sekali. Orang yang membalas kebaikan orang dengan keburukan, ya, diberi kebaikan membalas dengan kejelekan, diberi perkara yang bermanfaat membalas dengan sesuatu yang merugikan. Qala fa kaifa bi adhimis samawati wal ard wa malikis samawati wal ard wa ilahi samawati wal ard. Maka bagaimana lagi kalau itu dilakukan terhadap Zat yang Maha Agung, Raja langit dan bumi, Ilah langit-langit dan bumi, Qala walaula anna rahmatahu ghalabat ghadabahu wa maghfiratahu sabaqat uqubatahu. Kalau seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala mengalahkan murkanya, ampunannya mendahului hukumannya. La tadakkatil ardu biman qabalahu bima la yaliku muqabalatahu bihi. Maka sungguh benar-benar ya, bumi akan diguncang-guncangkan ya, bersama dengan orang-orang yang membalas apa yang Allah berikan kepada dia dengan sesuatu yang tidak pantas untuk membalasnya. Qala walaula hilmuhu wa maghfiratuhu la zulzilatis samawati wal ard min ma'asil ibad. Kalau seandainya bukan karena sifat hilm pada Allah Subhanahu wa taala dan bukan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala, sungguh benar-benar akan diguncangkan langit-langit dan bumi karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan hamba. Qala Allah Ta'ala inna Allah yumsiku samawati wal ardo antazula wala inzalata in amsakahuma min ahadim min ba'dih innahu kana haliman ghafura. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yang menahan langit-langit dan bumi supaya tidak jatuh bumi ke langit ke bumi ya, supaya tidak goncang bumi ya, supaya tidak hilang bumi itu. Wala in zalata, kalau seandainya langit-langit dan bumi itu dia bergoncang, in amsakahuma min ahadin min ba'di, tidak ada seorang pun yang mampu untuk menahannya selain Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana haliman ghafura, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha halim, maha hilm dan maha pengampun. Taib qala fata'ammal khatama hadhil ayata bismaini min asma'ihi wa huma al-halim wal ghafur. Maka perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayat ini dengan dua buah namanya, yaitu Al-Halim dan Al-Ghafur. Halim yang hilm, hikmah, tidak segera membalas dosa hambanya, ya, itu Halim. Mampu membalas, mampu memberikan balasan tetapi ditahan, ya, itu hilm, ya. Tidak bersegera membalas kejahatan. Qala kaifa tajidu tahta dzalika annahu laula hilmuhu anil junati wa maghfiratuhu lil usati lamma staqarratis samawati wal ard. Maka bagaimana engkau dapati di kandungan kedua nama tersebut, ya, kalau seandainya bukan karena hilmnya Allah Subhanahu wa taala terhadap para pendosa, ya. Karena halim, Allah tidak segera membalas, Allah tidak segera menghukum para pendosa itu. Dan kalau bukan karena maghfirah kepada para pembuat maksiat, maka langit-langit dan bumi itu tidak akan tetap, ya. Akan berguncang. Manusia tidak akan tenang, tentram hidup di atasnya. Taib qala qad ahbara subhanahu an ba'di kufri ibadihi. Qala annahu takatu samawatu yatafattarna minhu wa tansakul ardu wa takhirru jibalu hadda. Allah kabarkan. Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang sebagian kufurnya hamba-hambanya, bahwasannya hampir-hampir langit-langit terpecah dan bumi binasa, ya, berkeping-keping, hancur, watakhiru jibalu hadda, ya, dan gunung-gunung yang kokoh itu akan luluh lantak, ya, karena sebab kekufuran hambanya, ya. Baik, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak segera menghukum mereka, memberi waktu, ya, memberi tenggang supaya mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qad akhrajallahu subhanahu al abawain minal jannati bidzambin wahidin irtakabahu. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala hukum bapak kita dari jannah, keluar dari jannah karena sebab satu dosa yang mereka berdua kerjakan. Wa khalafa fihi nahyahu, dan mereka berdua menyelisih larangan Allah Subhanahu wa taala karena sebab sebuah dosa, ya. Wala'ana iblis wa taradahu wa akhrajahu min malakutis samawati wal ardi bidzambin wahidin irtakabahu. Demikian pula iblis diusir, dikeluarkan dari kerajaan langit dan bumi karena sebab dosa satu yang dia kerjakan. Wa khalafa fihi amrahu, dan menyelisih perintahnya. Wa nahnu ma'asyiral hamqa kama qila, sedangkan kita kebanyakan orang-orang yang bodoh, ya. Keadaan kita seperti ucapan penyair, tasilu dzunuba ila dzunubi wa nartaji darajal jinani ladan na'imil khalidi, menyambung satu dosa dengan dosa yang lain, satu kemaksiatan dengan kemaksiatan yang lain. Akan tetapi dalam keadaan demikian kita mengharap naik pada tangga-tangga jannah dengan kenikmatan-kenikmatan yang kekal, ya. Perbuatannya dosa, bersambung dengan dosa, akan tetapi harapannya naik ke di atas tangga-tangga jannah. Qala wa laqad alimna akhrajal abawaini min malakutihil a'la bidzambin wahidi. Padahal sungguh kita telah mengetahui dua bapak kita dikeluarkan dari kerajaan langit yang tertinggi, jannah, karena sebuah dosa, karena satu dosa saja. Baik. Qala wal maqsud annal abda. Maka maksud kesimpulan dari penjelasan tadi adalah annal abda qad yakunu ba'da taubati khairan mimma kana qablal khati'ati wa arfa'a darajah. Bahwasanya seorang hamba terkadang setelah taubatnya dia keadaannya lebih baik dibanding sebelum dia terjatuh pada dosa dan lebih tinggi derajatnya. Waqad tudaiful khati'atu himmatahu, tetapi terkadang dosanya itu pengaruhnya membuat lemah himmahnya dia, ya. Keinginan baik dia melemah. Watuhinu azmahu, melemahkan azmnya dia, semangat dia. Watumridu qalbahu, membuat sakit hati dia. Fala yakwa dawa utaubati ala i'adatihi ila sihatihil ula. Maka obat taubat tidak bisa mengembalikan seperti sedia kala, ya, sebelum dosa, ya. Maka yang demikian fala ya'udu ila darajatihi, maka orang yang seperti ini setelah taubatnya pun tidak akan bisa kembali kepada derajat semula. Wa qad yazulul mardu bihaitsu ta'udu sihhatu kama kanat. Dan terkadang keadaan yang ketiga, hilang sakitnya itu, penyakitnya hilang, ya. Seperti kembali seperti sedia kala, seperti sebelum dia terjatuh pada dosa. Wa ya'udu ila misli amalihi, ya. Maka dia pun kembali seperti semula sebelum berbuat dosa. Derajatnya sama setelah dia taubat seperti sebelum dia terjatuh pada dosa dia, ya. Ini tiga keadaan orang yang bertaubat. Qala hadza kulluhu idza kana nuzuluhu ila ma'siyatihi ila ma'siyatin. Maka ini semuanya jika jatuhnya dia itu karena sebab maksiat, ya. Maka kadang dia bisa kembali posisinya, kadang lebih tinggi dari posisi semula, terkadang lebih rendah dari posisi semula. Qala fa idza kana nuzuluhu ila amrin yaqdahu fi asli imanihi. Kemudian kalau turunnya dia itu karena sebab perkara yang menciderai asal keimanan dia, ya. Keimanannya rusak. Mislus syukuk waraib wan nifak, seperti keraguan terhadap keimanan, keraguan terhadap iman, waraib wan nifak, ya. Dan kemunafikan, nifak akbar. Fadzaka nuzulun la yurja li sahibihi su'udun illa bitajdidi islamihi min ra'sihi. Maka yang demikian itu turun yang tidak mungkin diharapkan bagi pelakunya naik kembali kecuali dengan memperbarui Islamnya dari awal. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiq bijami'. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.